berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, minha jawaz suluk al-imam bil askar fi ba'di amlak ra'iyatih idza sadafa dhalika tariqahu wa in lam yarda al-malik. Bolehnya mengikuti perjalanan seorang pemimpin atau komandan perang fi ba'd amlak ra'iyatih, pada sebagian kepemilikan anak buahnya, idza sadafa dhalika tariqahu, apabila kebetulan ketemu atau dalam satu perjalanan, wa illam yardal malik, walaupun komandannya enggak rido, enggak suka. Jadi ini peristiwanya siapa? Kisahnya siapa yang ketemu Rasul kemarin? Tahu-tahu melihat Rasul satu perjalanan dalam keadaan ya, Rasulullah SAW menyuruh untuk diam. Ya boleh, kebetulan enggak ada maksud untuk ini, tiba-tiba kebetulan, maka tidak mengapa yang seperti itu. Yang demikian boleh, apalagi kalau memang perjalanan atau pertempuran ya butuh bimbingan, maka ya harus minta tunjuk kepada komandannya, kepada pimpinannya, pengarahan, jangan jalan keluar, solusinya apa nih, ini begini, ini begitu, ini begini, terus minta. Karena yang paham adalah komandannya, yang paham adalah siapa? Pimpinannya. Adapun pasukan ya, ada yang paham, ada yang enggak. Oh, kalau dia paham, alhamdulillah, kalau enggak ya bertanya, jangan diam aja. Tanya kepada komandannya, ini gimana? Jalannya gimana? Keadaan seperti apa? Solusinya gimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad.